رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة اللهم علمنا ما جهلنا يا اولي تهن كمي اجركن kepada kami apa yang kami jahil. Wadzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa'alimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa'amalan salihan mutakabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Rizqan halalan tayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu, iza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh, fal yaktub baynakum katibun bil'ad. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, apabila berlaku urusan berniaga di kalangan kamu dengan melibatkan sesuatu hutang, maka hendaklah kamu tulis. Dan orang yang menulis itu hendaklah dilantik. Dilantik daripada kalangan orang yang adil, dan hendaklah ditulis pun secara yang adil. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 282. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada hari ini kita bertemu di surau kita ni, yang agak lama juga kita tak bertemu di sini. Saya rasa ada dua kali kot, dua, tiga tak datang di sini. Masalah waktulah, tidak berkesempatan. Dan tadi Abang Likin tadi bagi tahu dua kali, dah dua hari tidak kuliah kan? Semalam pula hari tu tak kuliah. Kalau Ana tak datang ni tiga kali, mesti baik kita datang hari ini. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada hari ini mendapat berkatan di sisi Allah SWT, insyaAllah. Apa yang kita ingin bincangkan pada hari ini, yang nak fikir untuk dibincangkan pada hari ini ialah, kita kena ingat, kita ni umat Islam. Bila sebut Islam, kita ada tanggungjawab. Islam itu sendiri sebenarnya dia mengajar kepada kita sesuatu perkara yang sepatutnya kita kena fikir. Islam itu kita boleh kenal melalui nama dia sebenarnya. Islam, Islam itu bahasa Arab, terjemah Melayu ni selamat, sejahtera. Maksudnya Islam, sebab kalimah aslama yuslimu aslim islaman, aslama yuslimu aslim islaman, maknanya kita asal makna tu ialah penyerahan. Kita menyerah, makna yang kedua maknanya selamat. Apabila sebut serah, dia ada beberapa perkara yang perlu kita fikir. Yang pertama, mesti ada orang yang menyerah. Yang kedua, mesti ada orang yang kena serah. Yang ketiga ni, mesti ada benda yang kita serah. Kedai kan, pergi kedai, kita beli gula. Bila kita beli gula tu, mesti ada barang yang diserah, gula lah. Barang, orang yang menyerah, tuan kedai. Orang yang diserah, kita. Kedai dia kan, kedai, serah menyerah. Rupa-rupanya, kita jadi Islam ni mesti ada unsur serah menyerah itu. Mesti ada unsur serah menyerah itu. Siapa yang menyerah? Kita. Kitalah orang yang menyerah. Siapa yang kena serah? Allah. Benda yang kita nak serah tu apa dia? Itu soalan. Benda yang perlu kita serah tu apa dia? Benda yang kita nak serah itu adalah apa yang ada pada diri kita. Semua yang ada pada diri kita perlu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta untuk Allah. Nyawa untuk Allah. Masa untuk Allah. Semua perkara ni adalah untuk Allah. Kita kena serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadinya bila kita serah semua kepada Allah, situlah bahawa kita dapat keselamatan. Islam itu dia memberikan kepada kita keselamatan. Keselamatan yang ada pada Islam ni diajar, dijaga tu pada diri kita sendiri. Sebab manusia ni kita kena ingat dia ada nafsu. Dia ada satu benda yang ada tapi kita tak nampak tengok. Dan ada benda yang ada pada manusia ni, tapi kita nampak tengok. Tangan. Ini nampak tengok. Muka nampak tengok. Tapi dalam keadaan dalam tubuh badan manusia yang nampak tengok, tu ada benda yang kita tak nampak tengok. Apa dia? Kehendak. Kehendak ni benda ada tapi kita tak nampak tengok. Mana ada orang nampak kehendak? Ni kita ni tengah kuliah ni, kadang duduk tengah kuliah ni teringat, "Ish, lepas ni lepas kuliah ni nak pergi makan nasi." Kehendak nak makan nasi tu siapa nampak? Tak ada siapa pun nampak. Kita dengan Allah Taala dia tahu. Betul tak? Yang kita yang tahu tu pun kita tak nampak. Kehendak aku nak makan nasi tu kita nampak tak nampak? Tapi kalau kita ke tangan, kita nampak. Kepala kita nampak. Nak bagi tahu yang ada benda yang ada di badan kita ni ada, tapi kita tak nampak tengok. Kehendak, nafsu. Jadi semua benda ni ada tapi kita tak nampak tengok. Jadi kehendak, nafsu yang kita sebut tak nampak tengok ni, kadang-kadang dia ni bebas, terlalu bebas sampai tidak ada pembatas. Bagaimana nak membataskan benda tersebut? Sebab kalau tidak dibatas, manusia dia akan ikut kehendak dia sendiri. Kadang-kadang hak orang pun dilanggar. Orang nak pada barang sebagai contoh. Dia ada cara, cara batasan dia, cara membatas. Allah Ta'ala membataskan untuk nak ambil barang tak ni macam mana? Cara adalah mesti jual beli. Betul tak? Kau tak boleh nak ambil kodan. Kalau kau ambil kodan tanpa jual beli atau mencuri, menyebabkan orang marah. Di situ tu kadang-kadang kita menggunakan kehendak kita tidak mengikut batasan-batasan Allah SWT. Bila tidak mengikut batasan Allah, ketika itulah kita boleh tengok berlakunya kehancuran. Bila kita curi, apa perasaan orang, barang yang kena curi, mesti dia marah. Bila dia marah, bergaduhlah di antara dua pihak. Nak cerita di situlah bermulanya berlaku kehancuran. Nak bagi tahu inilah cantiknya Islam. Islam satu agama, betul-betul dia jaga kehendak manusia. Dia jaga nafsu manusia. Dia jaga manusia itu sendiri. Dan dia jaga manusia itu, dia bukan jaga individu tertentu, tapi dia jaga seluruh manusia. Ini cantik ni Islam. Tahu Syekh? Sebab tu anda ingat baru ni. Anda pergi di sini lah, di apa ni, Bangsa. Anda ada program dekat UM. Ada seorang hamba Allah ni telefon. Minta nak berdebat. Itu anda cerita lah sikit dekat tempat mahal kena gitu. Pengalaman hidup. Dan anda baru ni ada pengalaman hidup pelik sikit lah dalam kehidupan ni. Yang pertama ni masuk gereja. Masuk gereja. Orang ajak pergi masuk gereja. Bukan pergi semayang. Pergi semayang berat lah Ustaz lah. Habis pergi gereja, ada dialog dengan orang Kristian dan Padri dekat Zebir Church sini kan. Kita dah dari masjid daripada daripada hospital mesti tu. Lepas sikit tengok di kanan. Di kanan tu ada satu lorong tu bawah. Ada satu gereja. Itulah gereja tu lah. Zebir Church. Pergilah, ada orang minta dia pergi. Dia pergi dialog dengan Kristian tentang Islam. Alhamdulillah dia pergi. Dan hari tu khutubah Jumaat dekat masjid Dato' Haji Qamaruddin. PJ jalan 222. PJ kan. Hari khutbah situ, sebelum sampai tu ada orang telefon minta pergi. Pergilah. Anak seorang pakai jubah hari tu. Anak seorang Islam lah. Ada lagi padri dua orang tu pakai jubah. Padri lah kan. Hari itu Islam orang pakai jubah. Masuk dalam gereja. Alhamdulillah kita debat tentang Islam. Menarik juga bila kita cetuskan. Bila dia cerita tanya kita tentang kalau Islam memerintah macam mana. Dia tanya soalan tu kan. Soalan tu mana-mana tak layak jawab, dia bukan pimpinan. Tapi sebab dia tanya, kita hentam je lah. Dia jawab lah. Dia jawab daripada konsep Quran dan hadis lah, kira-kiranya. Dia jawab. Dia sebut dalam dialog tu, dia sebut, ada seorang-seorang kawalan, seorang tu YB. Dia sebut, dia Islam merintah. Islam ni ambil satu sikap, dia tidak akan menjaga individu tertentu, tapi dia jaga semua pihak. Dia bukan jaga orang Islam sahaja, orang bukan Islam pun dia jaga. Dia sebut macam tu. Sebab kalau kita tengok Islam ni bila dia merintah sebagai contoh, dia tak boleh paksa orang bukan Islam masuk Islam. Tak boleh. Haram. Kita tak boleh. Haram kita memaksa orang bukan Islam masuk Islam. Cumanya kita boleh memberi kesedaran. Kena faham juga tu. Kita pergi jumpa orang kafir tu, kita gang kepala dia. Masuk Islam tak nak? Kita aku lempang. Tak boleh. Dia nak bekerja macam tu. Dia tak boleh. Perbuatan tu haram. Sebab Allah Ta'ala sebut, La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, tapi jelas mana betul, mana tak betul. Kita orang Islam, betul itu Quran. Betul itu hadis Nabi SAW. Itu kita orang Islam. Masalah korang, itu korang punya pasal. Tapi kami sebagai orang Islam, bila kami merintah, kami boleh berjumpa dengan orang. Dialog macam ini. Dialog. Kita cerita Islam. Korang nak terima, korang dah terima, korang berkawalis. Tak ada kami juga. Jadi korang tak terima, itu masalah korang. Tapi kami tidak boleh menzalimi korang, walaupun korang bukan seagama dengan kami. Itu sebut. Dan bahkan Islam, bila dia merintah, dia tak boleh menyiksa manusia. Tak payah cerita nak kerat jari, nak luka-luka, tak ada. Kita nak sakit hati pun tak boleh. Nak bagi orang sakit hati, itu pun diharamkan Allah Ta'ala. Kita baca hadis Nabi SAW. Man azza zimmiyan faqad azani. Kita baca hadis Nabi SAW. Dan siapa yang mengiti hati non-Muslim, maka dia telah menyakiti hati aku juga, kata Nabi Sallam. Tak boleh kita baca hadis tu yang kecil-kecil tak boleh. Habis baca, habis terjemah hadis tu, dia pun tak kat kurangan. Ha, ni janggih tu. Kita, oh, dia setuju dengan kita. Ha, kan? Kristian Syekh. Nak bagi tahu Islam cantik kan? Dia jerai tu. Habislah kita gereja tu. Balik daripada gereja, ada seorang lah, nak sebut nama payah. Itu salah. Ha, mungkin kita kenal dengan Parishno orang kali kan? Seorang penulis yang agak kontroversi di Malaysia kan? Parishno. Dia punya tok guru dia. Tok guru tu anak punya kawan lah. Ha, rapat lah kawan. Jadi kawan selalu bersembang. Jadi, di satu hari dia ajak kita bersembang. Dia nak berdebat satu isu dengan kita. Ajaklah berdebat, dia pergilah. Dekat mana? Jalan Telawi. Coffee Bean, Bangsa. Ha, dia pun Jalan Telawi macam kenal dia. Orang sini kan, Jalan Telawi. Sinilah. Dia pun anak. Dia kata, kau kat mana Wanji? Anak kata, anak dekat DJ ni. Kau boleh datang, datang Bangsa tak? Nak buat pun, aku nak debat sikit satu isu dengan kau. Di mana kita nak berjumpa? Jalan Telawi 1, Jalan Telawi 3 di Coffee Bean. Itu okey? No problem. Pergi. Pergi. Dan itu, Coffee Bean tu. Coffee ni Yahudi kan? Yahudi tu. Dia kata, bila lagi kita nak try darah anak Palestin? Macam ni lah. Bagus. Kau nak minum, kau punya batal. Aku tak nak minum. Duduk, sembang. Meja tu, dia 5 orang. Anak, ada seorang budak lah. Budak UM tu. Anak usrah kita terbawa. Itu seorang lah. 5 serang kita seorang. Mari kita ingat seorang sama seorang. Kita berkemah cara seorang sama kau seorang. Ha? Nak jawab ni kan? Tiba-tiba 5 serang kita seorang. Dia mari mukadimah pembicaraan dia. Dia mari teori Plato. Oh, tentang keadilan. Kita adil mengikut teori Plato. Dia kata apa dia tu? Kan? Plato ni apa dia? Kau tahu? Adik-adik Pluto kali. Tokoh falsafah dulu kan? Daripada Yunan kan? Plato semua sebelum zaman Nabi Muhammad SAW dulu. Dia ada Plato, dia ada Socrates, dia ada Aristotle, kan? Tokoh-tokoh. Jadi, teori Plato dalam buku Republic. Ha, dia kira dia baca je Plato tu. Dia ingat kita tak baca Plato, Bang Ali. Kan? Dia baca Plato dalam bahasa Inggeris. Kita baca Plato dalam bahasa Arab. Yang Inggeris tu Republic, buku dia. Yang Arab tu nak baca, Al-Jumhuriyah. Yang Arab tu nak baca. Dalam tanda cerita lah konsep keadilan mengikut Plato. Dia timbul lah, dia kata Plato ni dia beranggapan keadilan itu umpama kita pegang pisau. Bila kita pegang pisau, orang bagi pisau pada kita, kita nak hantar balik pada tuan dia. Tapi tuan kita nak hantar balik tu adalah perompak. Tuan yang kita nak bagi tu adalah penjahat. Tuan yang kita nak bagi tu adalah orang-orang yang boleh mengkhianati kita balik. Adakah adil kalau kita bagi pisau tu pada orang tu? Ini teori Plato. Dan kata sebenarnya konsep Plato dengan Islam ni tak canggah daripada satu sudut. Sebab Islam letak keadilan itu ialah wada'u syai'in fi mahallih. Meletakkan satu pada tempat dia. Yang kawan ni fikir, kau boleh cerita je, aku tak clear. Dia kata, takkan kau nak bagi orang pun berpakai songkok. Tu misal sama kamu kan, dia tu. Kamu lewat misal macam tu. Takkan kau nak bagi orang pun berpakai songkok. Kalau kau pun berpakai songkok, itu namanya gila babi. Dia pun fikir, okey, gila, aku boleh terima lah kau ni ujak tu. Mana ada orang pakai songkok, orang pakai songkok ni lelaki. Kaedah dia, orang pun lelaki mana ni, pakai tudung. Sebalik mana kaedah keadilan itu, orang perempuan pakailah tudung, orang lelaki pakai songkok. Itulah keadilan. Dia sebut, okey. Dia kata sebenarnya, kita ni nak melakukan keadilan sebenarnya. Dia sebut. Sebenarnya, semua manusia yang cita-cita melakukan keadilan. Tetapi dalam keadaan dia nak melakukan keadilan, dia telah melakukan kezaliman. Ini contoh. Dia kata, dia kata. Cuba kau fikir, kalau kau jadi seorang ahli politik, kau jadi seorang menteri besar lah sebagai contoh. Bila jadi menteri besar, kau nak melakukan keadilan pada rakyat kau. Tapi kadang-kadang kau tidak melakukan keadilan pada diri kau sendiri. Dia kata, macam mana tu? Tak berkeli lagi. Macam mana tu? Dia kata macam ni. Bagi projek. Bagi projek kau lah. Dia tak bagi projek. Dia kata bagi projek. Sekarang ni kau dah jadi menteri besar. Kuasa dah ada. Kau boleh lulus berbagai-bagai projek. Tiba-tiba kau meluluskan projek untuk rakyat kau. Tapi masa sama kau tidak luluskan projek untuk keluarga kau dengan alasan bimbang kronisma. Adil ke tu? Dia nak jawab. Anak kata, gila babi ni. Ini gila babi, aku nak jawab aku mana ni. Anak kata, kita nak lakukan keadilan macam mana pun. Sebenarnya kita telah melakukan kezaliman pada diri kita sendiri. Dia sebut. Anak kata macam ni lah. Itu Plato punya kepala otak. Anak nak buka kepala otak Asyatibi. Kita buka kitab kita pula. Itu kan anak bawa khatam buku Asyatibi tu. Dua jilid tu. Anak bawa khatam habis. Jadi ilmu tu duk berat dalam kepala. Duk serak lagi kan. Kita berkata Asy-Syatibi, dia meletakkan asas al-maslahah wal mafsadah. Hidup kita tak lari. Hidup kita ni mesti ada mudarat dia dan ada baik dia. Arak sendiri pun Allah Ta'ala akui ada baik. Betul tak? Arak sendiri, Allah Ta'ala sendiri akui. Arak tu ada benda baik. Kita duduk tempat salji, kalau kita sujud sangat, nak bagi panas badan, nak stabilkan balik, arak. Jurinya. Biar halal tu cerita lain. Tak termasuk cerita kita. Nanti cerita kemudian. Biar halal. Bising lejan pasal biar halal. Kan? Nanti cerita kemudian. Jadi kata, arak tu sendiri, Allah Ta'ala akui ada kebaikan. Tetapi, kita kena ingat, di sebalik kebaikan itu, mudarat yang lagi besar. Mudarat yang ada pada arak itu lebih besar berbanding manfaat yang ada pada arak. Bermakna kita tidak boleh nafikan. Memang kadang-kadang kita nak melakukan keadilan kepada manusia lain, tetapi kita terpaksa melakukan kezaliman pada diri kita sendiri. Tapi itulah keadilan yang sebenar. Sebab Islam itu menjaga hak semua, bukan jaga hak engkau seorang. Oh, ada sebut, dia fikir. Oh, okey, logik ujang kau. Dia boleh terima. Tapi dia rasa tak puas hati lagi. Dia timbul pula soalan yang kedua. Tapi agak jawapan lebih kurang, tapi kita jawab cara lain. Dia kata contoh lain, aku rasa tak bersetuju. Dia provok kita punya minda, tak tahan. Dia provok kita punya kepala otak. Kita, okey tak apa. Dia timbul, dia kata, aku duduk melihat ada seorang kawan. Dia seorang lah, ada seorang lagi. Ni panel yang kedua pula, serang kita seorang. Dia serang kita, dia kata itu. Dia kata, aku beranggapan Islam ni tak adil. Tentang dia sebut. Aku beranggapan Islam tu tidak adil, kata dia. Anda kata, sebab apa tidak adil? Dia kata, sebagai contoh. Kenapa orang perempuan mesti tutup aurat? Kenapa orang perempuan mesti tutup aurat? Sebab kalau dia tutup aurat, dia berzalim diri dia sendiri. Dia tidak berlaku adil pada diri dia sendiri. Bukti tidak berlaku adil pada diri sendiri, panas. Sudah kita gini. Dia kata, berat nak jawab kan. Anda fikir... Lepas tu apa pandangan apa? Orang tu lah. Pensyarah UM. Pensyarah UM. Dia kata, apa pandangan abang? Dia kata, aku melihat orang perempuan yang buka aurat itu, dia ni masuk syurga juga. Dia kata, walaupun dia langgar undang-undang Allah Ta'ala, ya, walaupun dia nampak macam langgar, sebenarnya tidak melanggar. Sebab dia lakukan adil pada diri dia sendiri. Anda fikir. Anda tanya 1-2-3 soalan dia. Anda tanya sikit. Apa perasaan abang kalau... anak perempuan abang kena rogol di jalan tu? Saya mesti marah. Abang tahu tak antara sebab manusia jadi kena rogol kenapa? Sebab nafsu manusia ni gelonjak. Dia gelonjak. Macam mana boleh gelonjak tu? Tanya tu. Tusuk galuh habis jalan cerita tu. Macam mana dia gelonjak tu? Mungkin tengok video lucah kata dia. Itu salah satu. Tapi kadang-kadang abang ada manusia ni. Dia punya keinginan set dia tu mengalahkan kuda tu. Mengalahkan kuda. Tak payah tengok berat-berat asyik. Kadang-kadang dengar suara pun pening kan. Ada orang lelaki macam tu tau. Anak cerita ni, kena pun diri anak tau. Ada muslimat dia pun anak tanya hukum. Dia punya suara, kita pening tak boleh jawab tau. Hilang jawapan. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Dia kita nak tanya apa? Dia tanya, kita tak ingat dah soalan tu. Kita ingat suara dia. Anak kata, anak tak nampak jawapan tu. Macam ni lah. Auntie tolong telefon anak punya kawan. Dia ni agak pakar sikit segi hukum. Sebenarnya kita tak nak jawab. Kita tak fikir dah apa. Kita teringat ke suara dia. Beritahu kawan tu. Dia telefon kawan tu. Anak jumpa kawan dia ni. Ada tak seorang muslimat telefon entah? Dia tanya ke dia. Ada ke dia anak telefon? Suara apa? Suara dia. Orang perempuan. Ada orang perempuan. Suara dia tu. Kita dah pening. Kan? Kita punya elektrik dah rasa lain lah. Kadang ada macam tu. Okey. Tak apalah. Betul bang? Suara pening. Jadi antara manusia ni boleh tahu apa ni, boleh datang dia punya keinginan set melampau kadang-kadang, dia tengok orang perempuan tu. Dia tengok rambut. Dia tengok rambut perempuan tu kan. Dia tengok kadang-kadang dia boleh datang keinginan set. Di situ tu gelonjak nafsu dia, kadang-kadang dia boleh rogol orang lain. Kadang-kadang yang dia rogol siapa dia? Anak abang sendiri. Macam mana bang? Dia fikir. Okey? Bagus kau punya ujang. Baru faham lagi tu. Selama ni tak faham. Jadi pensyarah buang masa. Baik, aku jadi pusyarah. Kalau kira. Jadi pusyarah. Tapi, ada timbul lagi yang kedua. Pasal dia dah kata, masuk syurga tu. Dia kata bagi dia, orang perempuan buka aurat ni adalah ahli syurga. Kalau buka aurat. Anda nanya, dia kata, bang, anda buat anda yang lain lah. Buat cerita luar. Kalau kita ni naik kereta, macam contoh Hana. Anda ni malam-malam pergi usrah. Jumpa kawan-kawan. Balik lewat dah pukul 4 pagi, pukul 3 pagi. Naik kereta, sampai dekat traffic light merah. Lampu isyarat, lampu merah ni, dibuat dengan tujuan untuk menyelamatkan daripada sebarang kemalangan. Itu tujuannya lah buat lampu merah tu. Memang kaedah macam tu kan. Tanya dunia mana pun. Ingat, dunia mana pun jenis chip merah, kuning, hijau. Dia tak pergi. Biru-biru tak ada. Tak pergi macam mana pun. Lampu isyarat begitu. Tapi apa tujuan orang nak buat lampu isyarat? Supaya mengelak daripada berlaku sebarang kemalakan. Tiba-tiba pukul 4 pagi kita buat kereta. 3 pagi kita buat kereta. Kita tengok lampu merah, kita tunggu. Tak ada orang lalu pun. Kalau ada pun mungkin hantu pun. Kalau nak lalu pun. Kalau kita langgar lampu merah tu, tak berlaku kemalangan. Polis di depan saman. Betul tak tinggalkan polis tu? Dia kata, dia fikir dulu. Boleh ya? Kenapa? Sebab kau langgar undang. Kau marah. Tak ada penyuluh kau. Rupanya. Dia sebut dia. Dia kata, wah, padahal muka kau ini. Cerita. Undang-undang Allah Ta'ala, kalau langgar kau tak kisah. Tapi undang-undang manusia langgar kau ambil kisah. Ini masalah. Kenapa nak? Kadang-kadang susah. Kita buat orang macam ni, kita tak boleh Quran hadis. Kita kena bagi logik. Betul tak? Bagi logik. Bagi logik fikir, tengok. Betul juga. Itu cerita. Betul je. Anak kebelakangan ni, anak jumpa manusia pelik-pelik. Betul macam ni. Ada orang bagi anak buku macam ni. Bertuhan tanpa agama. Tak gila bagi nyuri buku. Anak baca tapi, ada. Betul juga dia sebut. Itu jadi pasal tu. Ustaz kata betul. Anak lah. Kalau cerita tak ada asal, agak kerja dia. Masalah. Apa tak? Golongan-golongan yang timbul. Golongan-golongan yang dia ni berhujah, dia tidak berasal kepada Quran dan Hadis, tapi dia berasal kepada logik. Di sini ni menyebabkan ramai oleh pengaruh. Jadi ni kalau kita datang, kita berhadapan dengan mereka, kita bukan berhujah dengan Quran. Bukan hadis lagi. Kita kena bagi logik. Pasal tak? Itu realiti. Bukan tempat lain cerita ni. PJ lah. Syekh ni PJ ni. Ni PJ sebab kita duduk bidang. Kan? Ini cerita dia. Ini berlaku. Tapi anda letak satu asas senang ni. Islam itu, keadilan yang jaga, dia bukan jaga individu tertentu sahaja. Tapi dia jaga manusia seluruh je. Betul tak? Itulah Islam. Cantik Islam. Lepas tu kalau kita contoh, macam anda baca ayat tadi. Allah Ta'ala, dia ajar pada kita satu undang-undang. Supaya manusia ni hidup dalam keadaan aman dan damai. Hukum hutang, ayat dia macam tadi. Kalau tengok ayat sebelum ni, Allah Ta'ala dia haram satu benda. Dipanggil sebagai riba. Betul tak? Jadi riba ni ada dua tau. Dipanggil riba ad-duyun, satu lagi riba al-buyu'. Riba ad-duyun, riba al-buyu'. Kenapa dia pun luk? Ad-duyun ni mana hutang. Riba hutang ni pula ada dua. Yang pertama dipanggil riba al-qard, satu lagi dipanggil riba al-jahiliyah. Kita bagi orang pinjam RM10, engkau bayar balik RM15. Tambahan RM5 tu dipanggil sebagai riba. Riba tu panggil riba al-qard. Dia panggil. Ada satu lagi, kau bagi RM10 hutang, kau bayar nanti RM12 je. Tapi kalau lewat, up lagi. Lewat lagi, up lagi. Lewat lagi, up lagi. Ada kan? Macam alung tu lah. Alung tu. Itu panggil riba al-jahiliyah dia panggil. Riba diharamkan Allah Ta'ala. Itu satu. Dia panggil riba al-duyuk. Satu lagi panggil riba al-buyuk. Riba al-buyuk ni mana kita jual beli dengan barang-barang yang melibatkan kepada asnaful riba. Asnaful riba ada 6 lah. Apa dia? Emas, perak, kurma, bali, garam. Siapa satu lagi tak ingat. Ada 6 kali asnaf riba. Mas dengan mas, kita tidak boleh beli mas dengan mas dengan ada lebih kurang, tak boleh. Kalau ada lebih kurang situ boleh berlaku riba. Betul beringat. Orang perempuan kadang-kadang dia suka beli mas tu, trade in. Tak nak. Dia pergi pun dia trade in mas, dia ambil mas yang baru. Lepas tu tambah duit. Jangan, boleh berlaku riba. Faham tak? Dia ada mas dia pakai, mas tu buruk sangat. Abang dia kata, Allah, you ni muda lagi. Tapi emas you pakai tu nampak buruk. Ngayu you jadi tua. Abang pun, sama macam ni. Ayu bilang kata apa? Alah, abang. Bukan dia duit pun. Tak apa? Abang sponsor. Bagus ni abang dia gitu. Ini abang ni mesti nak minta kami seorang lagi. Macam dia baik gitu kan. Tak apa, pergi kedai emas. Pergi kedai emas, dia kata, ni ayu punya emas ni tak berapa cantik lah. Tolak. Tolak lah. Dia tolak yang buruk. Berapa harga ambil? Tokek kena tengok. Ini lebih kurang RM1,000. Okey, tak apa, RM1,000. Saya mau yang ni. Berapa ini harga? RM3,000. Bermakna kalau kita bagi, kita nak ambil itu tambah lagi RM2,000. Jangan buat kerja macam tu, boleh berlaku riba. Macam mana nak buat? Kita kena jual beli dulu, akad yang pertama. Jual. Berapa? RM1,000. Ambil borang isi. Hang. RM1,000. Macam bayar ke tu? Lepas tu, saya boleh beli yang ni. Borang yang kedua. Pasal tak? Dia kena dua akad. Kalau berlaku dua akad, dia tidak akan berlaku riba lagi. Tapi kalau berlaku dua perkara tadi, berlaku satu akad sahaja, di situ boleh berlaku riba. Kita jual beli kereta, Kereta lain. Ini cerita dia melibatkan pada barang-barang riba. Mas, perak. Benda-benda gini ya. Kan? Duit sama duit. Tak boleh. Berlaku riba. Duit dengan duit kan. Kita pergi money changer. Money changer kan. Ini money changer. Dia sebab duit ni dikira pada mas. Mas perak kan. Jadi kalau kita pergi kat money changer. Kita bagi RM10. Dia bagi dolar mereka. Kan? Dia bagi dolar. Kita kena akad masa tu juga. Dia tak boleh ambil RM10. Yang dolar tu aku ambil minggu depan. Jangan-jangan. Cerita tu bimbang berlaku. Bimbang. Tak apa. Yang kita cerita dia suruh hutang tu kelih. Nampak di mana tindas menindas. Allah Ta'ala dia haramkan riba sebab apa? Sebab ada unsur tindas menindas. Sebab tu kadang-kadang kita akan jumpa manusia yang dia orang yang kenyam ahlu. Kita tengok hidup dia macam mana. Macam tak? Tepukkan hidup dia. Sebab dia tersilap hari tu terkenyam ahlu. Nak bayar balik tak boleh. Sebab itulah Allah Ta'ala haramkan riba. Memang satu sudut. Golongan yang memberi hutang itu ada keuntungan. Ya? Dia ada manfaat. Golongan bagi hutang. Sebab kau bayar lebih. Orang panggil hutang tak darat. Kalau tanya bahasa dia tu. Kan? Dia hutang tak darat. Memang satu sudut. Ada keuntungan dia. Memang ada kelebihan pada individu tertentu. Tapi sebenarnya dia telah menzalimi golongan yang lain. Sebab itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala nak lebih canggih lagi. Allah Ta'ala punya perbicaraan tentang hukum tu. Lepas Allah Ta'ala cerita riba, Allah Ta'ala sambung ayat. Allah Ta'ala sebut surah Al-Baqarah ayat 280. Allah Ta'ala sebut, wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Toleransi ni Islam. Sekiranya kau memberi hutang kepada orang, bagi hutang kepada dia, tiba-tiba dia tak boleh nak bayar. Dia tak boleh nak bayar pada tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Sebabkan, yelah, hidup saya. Manusia ni hidup, orang letak satu asas. Langit tak sentiasa cerah. Betul tak? Langit tak sentiasa cerah. Ada masa dia gelap. Kita memang janji, aku ni punya duit ni. Tak ada duit sangat. Nantilah, dalam 20 hari bulan, aku bayar. Contoh, you stop. 20 bulan kau akan bayar hutang. Tiba-tiba 12 bulan, Ceti tu datang. Ceti lah pula. Kita kan? Kita macam Ceti ni. Bukan payo. Gelap kan? Dia jumpa kan? Mana hutang pun tak bayar. Yang kawan tu masa tu, tengah gelap, tak boleh nak bayar. Allah Ta'ala kata, وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. Maka, tunggulah sehingga masa dia, dia senang. Sana. Cantik Islam. Islam ni toleransi. Sebab Islam letak, تَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Nampak? Nah, tolong nolong lah kamu dalam melakukan kebaikan dan kebajikan. Jangan tolong nolong dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini Islam aja. Tolong nolong Syekh. Tak mampu, kadang-kadang tak boleh lagi, tak boleh lagi. 20 bulan. Apa minggu depan? Minggu depan datang, tak boleh lagi. Minggu depan, tak boleh lagi. Allah Ta'ala kata, wa in tasaddaku khairul lakum. Kalau kau sedekah terus tu lagi baik. Oh, lagi baik lah tu. Boleh pahala. Nah, tapi biar padahlah. Hutang RM10, RM100 boleh tahan Syekh. Kalau RM20,000. Itu gila babi tu. Tokek babi pun jual gandah. Cerita Islam cantik. Tapi kalau kita cek balik ayat ni, apa kita fikir? Manusia ni, dia hidup ni dalam keadaan kadang-kadang tak sentiasa senang. Dia bukan sentiasa dia senang. Ada masa dia akan susah. Dan susah itu, Islam ajar, kita kena jaga kawan kita. Kita kena toleransi dengan dia. Sama satu masa, kalau kita boleh bagi itu, bagilah. Lalu itu lagi baik. Tapi ada pula di kalangan manusia ni, dia berhutang. Dia ni ada duit, tapi malah bayar. Ada kat macam tu. Orang Kelantan panggil makna. Tahu makna? Orang Kelantan ni bahasa dia ni. Makna ni, macam kita lah. Kadang-kadang kita ni ada kat perangai makna ni. Rumah tu memang tak ada berah. Kita balik rumah, tanya bini. Ya, yang nasi ada. Ini nasi. Apa berah pun tak ada. Bini ni kata. Oh ya ke tak ada berah? Okey tak apalah. Igat dia keluar je pergi beli berah. Dia pergi lepak minum teh depan rumah dia. Yang pat teh. Bang tak beli berah? Tak apalah. Ini orang panggil makna. Orang mana berasa. Orang panggil makna. Nanti kita macam tu ni. Orang Islam kita ni, dia reti berhutang. Lepas tu dia dah ada duit. Memang dia boleh bayar hutang. Tapi dia melengah-lengahkan bayar hutang. Tak ada kan? Melengah-lengahkan bayar hutang. Orang macam ni, makna orang Kelantan panggil. Makna nak bayar hutang. Makna-makna ni, Islam sebut, zalim. Matlul ghani zulmun, kata Nabi. Orang yang melengah-lengah akan bayar hutang, itu adalah Allah. Zalim. Itu kena ingat. Ayat lain, Allah Ta'ala sebut, orang yang zalim itu, Allah Ta'ala tidak akan beri hidayah. Inna Allah la yahdi az-zalimin. Allah Ta'ala tidak akan beri hidayah kepada orang-orang yang zalim. Patut nak beritahu, kalau kita ada duit boleh bayar hutang, bayar cepat. Kalau kita bayar lewat, bimbang-bimbang, ni lah jadi macam ni. Kita adalah orang zalim dan Allah Ta'ala susah nak bagi daya kepada kita. Betul? Dah berhutang, kedekuk pahit, nak mari surah ke kadang payah. Kan susah dapat daya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini cerita ni cantik ni Islam itu. Dalam keadaan begitu pun Allah Taala sambung ayat, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Allah Taala sambung Quran, kamu kena takut satu hari wahai manusia, kata Allah. Lalu kita dengar dalam Quran, ittaqullah satu. Ittaqunna dua. Hari ni jumpa ittaqu yawman, takut hari. Oh, hari pun kita kena takut. Ha. Kita takut Allah tu clear. Takut pada api neraka itu clear. Takut pada api. Kita memang takut syek pada api. Manusia ni tak boleh lari pada takut tau. Betul. Manusia ni kadang-kadang berani macam mana pun. Allah tak nak campak lah mati dia penyakit takut. Berani. Samsin. Tapi apa pun di sebalik samsin je. Takut bini. Ada? Tak ada yang sebut ni. Enggak. Dah kebanyakan orang samsin takut bini tau. Kebanyakan gitu. Anak cerita nak jumpa ramai dah. Nak jumpa ramai dah. Kemandangan kau orang samsin. So tengok dia kalau semang ada kopi ni. Habis penangkut tu. Dia seorang yang berani. Rupa-rupa di sebalik keberaniannya itu, bini dia datang, cekak pinggang, macam Batman. You balik! Anak tengok dah, Syekh. Anak tengok dekat kampung anak tak ada seorang. La ilaha illallah. Punya takut bini tu. Penyakit TV. Ini lagi berat pada sesemua babi ni. Penyakit ni. Alah, anak tengok. Dia minum teh dengan dia ni. Minum teh ni. Minum teh tiba-tiba. Dia semak, oh aku ni gini, dia saja. Kita dengar, oh canggih-canggih, buat ni macam ni. Kita kata kalau berlaku gaduh ni, kita panggil dia. Mesti penyamuk tu lari habis. Kita fikir, begitu. Rupa-rupa kita tengok, bini datang, kita tak kata kena panggil dia. Kalau penyamuk datang, kena panggil bini dia. Bawa kita selamat. Bini datang apa? Dia cakap pinggang. You break. Oh, bini dah. Kita tengok, puh, macam Batman tu. Tengok tu kat lagi. Tapi, berani tu kalau tengok dia memang berani. Lagi tahu. Manusia ni dia berani macam mana pun ada takut. Kenapa? Eh, Umar ni kan? Ni cinta mak, minta mak cerita. Umar Khattab. Umar kan dimasyurkan sebagai orang Samsin kan? Al-Jabarut fil Jahiliyah. Tu gelaran orang bagi pada Umar. Umar ni Al-Jabarut fil Jahiliyah. Jabarut ni Samsin lah, gedebek yang datang ni. Gedebek pada zaman Jahiliyah. Berani sungguh ni Umar. Berani tak berani ni Umar ni. Samsin tak Samsin Umar ni. Sama satu bahan. Setan takut ke dia. Dia lalu setan, oh lagi, bau jepat Umar. Bau Umar ni lagi lalu, oh tu setan. Punya takut ke Umar, Al-Khattab tu. Tapi Syed, rupa-rupa duk berani Umar tu, bini dia maki, dia senyap tu. Ada cerita Umar. Ada kan cerita seorang Arab, seorang Badui. Badui ya, bukan Badawi. Aku tak jawatan tak wakil kau. Ini Badui, Arab Badui. Arab Badui ni teruk, betul. Arab Badui ni, kalau kita baca dalam sirah, dalam kisah-kisah Nabi, ada Badui dia tengah kuliah boleh kencing tau dalam masjid. Punya teruknya Badui ni. Punya tak sekolah ni Badui tu. Dia boleh dengar kuliah Nabi. Hai, puasa nak terkencing hari ni. Dia pergi je buka seluar. Selampai macam video. Oh, tawar nak pergi jepuk. Mangkuk hain punya Badui. Lagi jepuk, dah kata biar kencing. Sebab apa? Sebab kalau dia tengah kencing, kita pergi jepuk dia lagi. Habis kencing masjid tu. Itu hikmat Nabi lah. Satu. Yang kedua, kalau kita baca teruk punya Badui ni, ada satu keadaan, yang Muhammad tengah khutbah Jumaat, tiba-tiba datang seorang Badui juga di masjid. Dia masuk masjid, dia kata, Muhammad, engkau kata ceramah kuliah. Kau tahu tak, kamu aku berapa lama tak hujan? Dia sound Nabi, Nabi tengah khutbah tu. Kau nak sound pun, lepas habis khutbah lah, Syekh. Habis semayang lah, Syekh. Birokrasi lah, cik. Tak ada, dia hentang situ juga ni. Si Badui ni. Ish, teruknya Badui ni. Tak apalah. Dia, bila dia mati Nabi, dia tahu Nabi macam tu. Sahabat Nabi ni bangkit tengok. Hai, nak pegang tarik ni. Turun, suruh duduk. Nabi kata, biar. Fa'inna li sahibil haqqi maqal. Orang yang ada hak beri suara. Bagi dia bersuara. Biar dia cakap. Cakap. Nabi turun doa, ya Allah tuanku, bagilah kampung si Badui tu hujan. Hujan lah, Alhamdulillah hujan. Minggu depan datang lagi tau. Si Badui. Atau dua jumaat ni, malu saya lagi. Muhammad, kau tahu tak kampung aku hujan? Tak berhenti-henti. Hari ini banjir dia. Kau tolong doa kepada Allah biar berhenti oleh hujan. Namanya teruknya si Badui tu. Ini berlaku zaman Nabi. Cerita Badui. Tak apalah. Yang cerita si Badui ni pada zaman Umar Al-Khattab. Ada seorang Badui ni. Dia bergaduh laki bini tau. Bergaduh. Kungkang. Bergaduh dengan bini ni. Dia ni tak boleh nak jawab. Bini ni bijak sangat. Ilmu mantik tinggi bang Ali. Bini ni ngaji mantik, ngaji pasrah-pasrah tinggi. Sampai dia tak boleh nak jawab hujah bini dia ni. Dia pun, Allah, macam mana aku nak buat bini aku? Gini lah, kita pergi minta nasihat Tok Guru Omar. Tok Guru lah kita ni. Sekarang kan, Tok Guru, Tuan Guru Haji Omar bin Al-Khattab. Jumpa Tok Guru, Khalifah lah. Lagi jumpa. Dia pun pergi. Pergi sampai rumah-rumah. Dia baru nak ketuk pintu, dia dengar bini Omar tu mengamuk. Bini Omar dah masih Omar. Omar, engkau ni kungkang. Dia perhatiin. Bila aku nak dengar Omar jawab? Lah, orang mahu macam aku lah. Orang mahu macam aku lah. Tak jadi dia ni. Apa tindakan dia? Dia pusing balik. Tak balik. Saya ketuk lah. Buang masa. Kalau aku tanya nasihat di sini, dia buat. Macam kita lah. Kita ni sakit korak. Nak pergi jumpa doktor. Doktor tolong ubat. Rupa bubuk. Doktor pun sakit korak. Nak pergi lah. Saya pasal. Kalau kita pergi, nanti korak dia pula kena tempat kita tempat lain. Tak ada pasal rumah tu. Lelulah. Nak masa. Dah lah. Nah, kalau aku minta nasihat juga, buang karen. Buang masa je. Lepas aku belah. Dia pun pusing balik. Nak balik. Nak balik tu. Orang makhluk tak berkeluar daripada pintu. Kau bagi apa tu ni? Dia bagi badan masih. Bagi badan. Kau nak apa tu ni? Malu nak bagi tahu ni. Kan? Saya bagi tahu je lah. Aku ni kan khalifah. Aku ni nak menin. Dia kata, sunam sini lah Omar. Terang-terang nak sebut. Saya terus bagi tahu. Aku ni sebenarnya ada masalah dengan bini aku. Bergaduh lelaki bini lah. Bini aku tak maki aku tak boleh nak jawab. Aku ni tahu fikir macam mana nak buat ni. Bila bini aku maki aku. Cadang-cadangnya datang jumpa kamu, minta nasihat. Rupa-rupa. Kau dengan aku rupa, Ma. Kita sama-sama penyakit TV semua. Sama-sama takut bini. Kata Ibadui. Mama kata macam ni lah, wahai Ibadui. Aku bukan masalah takut bini, tidak takut bini. Tapi aku fikir bini aku ni lah yang dok jaga makan minum aku. Bini aku ni lah yang dok jaga anak-anak aku. Jaga pakaian aku. Sebab tu, kalau aku nak maki, memang aku boleh maki dia. Kalau dia maki, memang dia saja bini. Tapi sebab aku hormat dia. Cerita dah lagi jawab tu. Cerita tu lah Umar Khattab. Tahu tak? Nak bagi tahu kehidupan kita ni tak lari daripada benda yang kita tak takut pasal nak? Tak takut. Tapi Allah tak nak bagi tahu. Memang kau kena takut pada benda-benda ni. Kau kena takut. Tapi dalam benda yang kau kena takut, kau kena takut beberapa perkara yang penting. Apa yang kau kena takut kata Allah? Wattaqullah. Takut pada Allah. Satu. Yang kedua, takut pada api neraka. Wattaqunnar. Kau kena takut api neraka. Yang ketiga kau kena takut. Takut yang ditafsirkan sebagai bimbang. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Kau kena takut kepada satu hari yang kamu akan dikembalikan kepada Allah. Hari apa? Hari akhirat. Terus kan? Kita ni kena ingat hidup kita tak perfect. Apa? Kita ingat kita semayang okey. Ibadat kita okey dengan kuliah hari-hari. Apa? Ingat belum syurga? Belum tentu. Kan? Sebab kita masuk syurga, tak masuk syurga ni bukan kedaran amalan kita. Kita masuk syurga ni kerana kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Kita masuk syurga je. Bukan kedaran amalan. Cumanya macam mana kita nak dapat kasih sayang Allah kalau kita tak beramal? Soalannya. Memang kalau kita baca dalam hadis, ada beberapa kategori manusia yang tak sempat buat amal sampai ada syurga. Ada dalam hadis. Sebagai contoh, Nabi pernah cerita kisah yang berlaku pada zaman sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Diceritakan oleh Nabi dalam satu hadis. Nabi Muhammad cerita pada para sahabat kisah tentang seorang lelaki. Dia ni sebut pada anak-anak dia. Dia ni kaki maksiat. Tak buat ibadat. Dia pun pesan pada anak dia. Aku ni kalau aku mati, mayat aku kau bakar. Lepas tu abu mayat aku kau tabur kat udara. Sebab apa? Aku takut api neraka. Aku tengok amalan aku ni tak sempat aku nak buat amal. Memang kalau aku mati ni memang neraka aku ni. Daripada aku kena api akhirat tu, baik aku kena api dunia dulu. Ni bapak bagi wasiat pada anak macam tu. Yang anak pun buat kerja sungguh. Itulah macam Hindu buat tu lah. Hindu pakai hadidah rupanya. Cuma salah teknik lah. Buat Hindu tu. Tadinya si anak dia buat sungguh. Bila buat, dia bakar mayat bapak dia. Dia ambil tabu mayat dia, dia tabu. Ngadat depan Allah, Allah Ta'ala langit pun ambil. Bapak dia. Yang mayat tabu tu jadi orang balik. Bila jadi Allah Ta'ala ni, apa hal buat kerja gila? Dia gilik lah macam kita kan. Apa kau kerja bodoh dan nak punya kerja? Tak ada kerja lain nak buat. Dia kata, ya Allah, aku ni sebenarnya. Ini cerita-cerita oleh Nabi. Aku sebenarnya, aku percaya kamu, ya Allah. Aku percaya api neraka kamu, ya Allah. Aku percaya syurga kamu, ya Allah. Aku percaya amalan-amalan kau kena buat, ya Allah. Cuma ni aku ni ada perasaan degil, ya Allah. Aku degil lah. Aku tak sempat nak bertaubat. Tapi bila akhir tu aku teringat, aku tak sanggup nak hadapi api nerakamu, ya Allah. Terlalu panas. Aku yakin panas api neraka. Disebabkan itulah, aku suruh anak aku bakar. Biar aku hadapi api dunia. Daripada aku kena api akhirat. Allah Ta'ala kata, disebabkan kau itu percaya atas belah kasihan aku. Kau percaya pada aku, bermakna kau percaya Rahman dan Rahim aku. Hari ini, aku hubung kau dalam syurga. Tak sebab amal. Apa kita nak faham? Dia masuk syurga tu bukan kerana amalan. Dia masuk syurga kerana kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ganjil, Syekh. Jangan sekali Allah Ta'ala bagi. Bisa tak? Itu satu lah. Kalau kita baca lima Imam Tirmizi tu, ada satu hadis kisah dua orang. Ada seorang lelaki dia telah bunuh 99 orang kan. Saya belum cerita kan. 99 orang dah dibunuh. Bila dibunuh 99 orang, dia nak minta ampun dengan Allah. Dia pergi jumpa seorang Tok Guru. Yang Tok Guru ni pula, dia ni Mangkuk Ayun. Habis. Tok Guru Mangkuk Ayun mengaji tak habis. Kitab mengaji mukadimah, kira anak alim dah ni. Baru mengaji mukadimah. Teruk punya Tok Guru. Eh, Tok Guru, Tok Guru. Saya dah bunuh 99 orang. Kalau saya bertawak Allah tak lampu, tak dosa saya. Dia kata apa? Tuhan, mana kelapa nak ampun dosa kamu? Ini Tok Guru Mangkuk Ayun orang ini. Kan? Bila jawab macam tu, menyebabkan si budak tadi dia mengamuk. Eh, Mangkuk punya Tok Guru. Aku tanya ni elok. Dia jawab tak apa-apa. Ah, hari ni aku bunuh kau. Ah, cukup satu orang. Dia ada bunuh orang, menyesal lagi. Dia cari Tok Guru lain. Dia pun Tok Guru lain, dia kata, Tok Guru, saya dah bunuh 99 orang. Hari tu saya tanyalah orang Tok Guru. Saya kata, saya dah bunuh 99 orang. Saya nak bertaubat. Kalau tak ampun dosa, macam mana? Dia kata, Tuhan mana kelapa? Saya geram, saya bunuh lah dia. Cukuplah satu orang. Hari ni saya nak tanya Tok Guru ni pula. Tok Guru ni. Kalau saya minta ampun, kalau tak ampun dosa saya. Mesti dia kata ampun. Dia kata tak ampun. Tapi pasal lah. Cukuplah satu-satu gitu kan. Dia berkata, Allah Ta'ala ni Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Ta'ala akan ampun dosa siapa pun. Asal kena ikhlas dengan Allah SWT. Budak bertaubat. Budak bertaubat, guru, saya dah bertaubat. Saya jadi orang baik. Macam mana saya nak buat? Kau jangan duduk kampung ni. Kau pergi cari kampung lain. Sebab kalau kau di sini, kau takkan jadi baik. Sebab orang kampung ni kenal kau orang jahat. Dia tidak akan bantu kau jadi orang baik. Dia pun jalan-jalan. Pergi cari kampung lain. Duk jalan-jalan-jalan tu. Tak sempat semayah. Tak sempat apa pun. Mati. Bila dia mati, Allah Ta'ala tentukan dia ahli syurga. Sebab amal tak? Tak. Tapi, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat orang beriman itu lagi baik daripada amalan dia. Dia ada niat baik tu. Dia ada ikhlas dan bertaubat pada Allah. Allah Ta'ala ambil ibu dalam syurga. Apa kita faham daripada cerita ni? Allah Ta'ala bubuh orang dalam syurga kerana kasih sayang Allah. Pesan tak? Sayang Allah, Syekh. Gitu juga tadi. Kita ni, Syekh, masuk akhirat nanti, 1001 pelik berlaku. Betul. 1001 pelik berlaku akhirat nanti. Cuba kita khayal apa yang berlaku di akhirat nanti. Allah Ta'ala ni, dia boleh buat tayangan video tu. Yang tengok siapa dia tengok video ni? Orang start zaman akhir, zaman Nabi Adam sampai akhir dunia. Semua diperlihatkan segala apa yang kita buat dalam muka bumi dulu. Nah, kalau kita nak amalan baik dengan kuliah, orang pakat puji. Bagusnya dia ni, pakat dengan kuliah. Pakat puji ni. Tapi bila pak-pak sial. Bapak ada pak-pak kita tak sempat bertaubat dulu. Mana tahu? Dia buat kerja-kerja dah. Dia mencuri ke, merompak ke. Dia mengintai nak dengar orang ke. Sebetulnya semua ada belakang tu. Dia dengar kuliah ni. Satu part. Tapi pak-pak tu, ada part tu kita mengintai. Pakat tengok. Dia ni, nampak dia kaki surau. Rupanya siap je. Kan? Yang cakap siapa dia? Dia maki kita tu. Orang start akhir zaman Nabi Adam sampai akhir dunia. Dia maki kita. Aku rasa kita masa tu, Syekh. Oh, aku Allahu Akbar. Masa tu. Ni cerita apa yang berlaku di akhirat nanti. Anda nak bagi tahu yang ni lah Allah Ta'ala suruh kita takut. Allah Ta'ala suruh wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Kau kena takut hari yang kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kamu kena ingat wahai manusia. Kamu akan dibalikan kepada Allah Ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tiap-tiap individu itu akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Sempurnakan Allah Ta'ala. Wa hum la yuzlamun. Manusia sekali-kali tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu gambaran. Ya, sebenarnya kita kena perhatian. Inilah Islam sebenarnya. Faham tak? Islam itu, dia mengajar kita bahagia di dunia. Dan masa yang sama, dia ajar kita bahagia di akhirat. Kurang daripada itu, kita berusaha ikut Quran dan hadis di dunia. Bila kita ikut, insyaAllah kita aman di dunia. Dan akhirat dari lebih-lebih lagi kita akan aman. InsyaAllah. Itu kita harap insyaAllah kan? Oleh demikian, cukup segala itu. والله اعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا يا الله يا تuhan kami rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat وعملا صالحا متقبلا dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima ورزقنا حلالا طيبا dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami dunia baik. Wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik. Wa qina azaban nar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum.